Ada tiga makanan yang nguras enzim luar biasa. Yang pertama apa? Jadi dengan konsep seperti ini, sekarang maka yang Anda makan nanti di rumah bukan cuma sekedar makanan yang menyenangkan lidah, tapi juga makanan yang membuat tubuh Anda tuh senang gitu loh. Kebanyakan orang zaman sekarang makan yang dimakan cuma nyenangin lidah doang, gara-gara perasa perisanya. Vaksin atau MSG itu, atau beberapa penyedap-penyedap itu, dia mengambil alih, kalau mungkin Anda pernah baca tulisan saya itu, dia mengambil alih peran reseptor. Jadi tubuh kita ini ada namanya lock and key change. Jadi reseptor itu dia begini, terus ada, kalau bahasa kita di dunia perkuncian, kalau satu jantan betinanya gitu kan, lock and key change. Jadi dia ada reseptor, ada bahan baku. Nah konyolnya, bahan-bahan pengawet yang ada pada kayak begini itu, dia mengambil peran ini, dia mengambil peran ini. Sehingga ada orang yang kayak sakau gak makan mie instan. Paham? Yang ngangguk-ngangguk kayaknya pelakunya nih. Ada orang yang sakau tidak makan gula pasir. Dia sakau, pengen banget yang manis. Pada tubuhnya sebenarnya mintanya bukan manis dari gula pasir, tapi manis dari buah kayak begini. Jelas ya? Atau dia minta makan yang manis, tapi bukan manis, tapi manis dari kayak beginian, dari madu. Minum madu bikin kencing manis? Iya, kalau minumnya sekilo sehari. Bacalah jurnal, bacalah penelitian, mana ada ceritanya orang minum madu kena kencing manis? Kalau semua berpahaman seperti ini, maka gak benar dong hadisnya Nabi. Nabi katakan apa? Asyifa fi salasatin syarbatil asal wa syartahtil mihjam wa kaitinar. Kata Nabi, kesembuhan itu ada tiga. Minum madu, berbekam sama kei. Demikian juga ada seorang kisah di zaman Nabi SAW, ketika ada seorang yang mengadu pada Rasulullah SAW dan dia mengatakan, ya Rasulullah, perut saudaraku itu sakit. Perut saudaraku itu sakit. Kata dia begitu. Lalu Nabi katakan apa? Nabi katakan sama dia, minumkanlah madu. Balik dia kasih minum madu, tidak sembuh. Balik lagi datang, ya Rasulullah belum sembuh. Minumkan madu lagi, sampai tiga kali. Terus Nabi bilang apa? Nabi katakan, perut saudaramu itu yang berdusta. Maksudnya apa? Racun dalam tubuhmu itu jauh lebih banyak daripada ini gitu loh. Dosis ini kudu ditingkatin. Maksudnya gitu loh. Jelas ya? Nah terus bagaimana caranya mengatasi proses oksidasi atau mungkin proses karatan tadi Bapak sekalian? Ini. Jadi kalau Anda lihat, jadi kalau saya melihat ini tuh kadang-kadang saya bersyukur banget. Maksudnya ya Allah ciptakan bumi ini tuh untuk kita gitu loh. Tapi sayangnya manusia zaman sekarang itu ya nggak tahu bahwa ternyata di sinilah obatnya. Jadi kalau saya katakan di sini ada obat kencing manis, di sini ada obat kolesterol, kayu manis loh misalkan. Di sini ada antibiotik, apalagi kayak ini tahu nggak ini apa nih? Nggak kelihatan kan? Ini belum saya buka memang. Kalau nggak ditunjukin nggak inget. Kalau kata guru saya, guru yang baik itu langsung ngasih contoh. Ini apa? Bunga lawang. Baca di penelitian tentang bunga lawang. Ini salah satu antibiotik. Ini juga sama beliau ini. Ini apa? Ini antibiotik. Semua antibiotik sintetik yang dibuat oleh barat, asal muasalnya dari ini. Artinya apa? Berarti dokter, kalau kami nggak kena infeksi, kami minum beginian, apa yang terjadi? Anda akan tersurplus terus dengan bahan baku yang nanti kalau ada penyakit datang, dia udah siap gitu loh. Paham ya? Jadi inilah yang Anda minum tiap hari, bukan teh manis. Paham? Kayak begini, ambil air panas. Wadah, nanti bikin sendiri aja lah. Ambil air panas, Anda cemplungin kayu manis di situ, Anda cemplungin cengkeh atau satu-satu tiap hari beda-bedain, maka reseptor dan bahan baku si Loki chain tadi itu akan semakin membaik. Paham ya maksudnya? Simpel kan? Murah kan? Murah. Ya. Tanda-tanda kebesaran Allah itu ada di sini semua. Ya, termasuk kenapa orang makan soto pakai jeruk nipis. Dan kalau Anda beli jeruk nipis, berilah jeruk yang ada bijinya. Jeruk lemon itu yang kuning itu transgenik menurut saya. Transgenik, ahwa-ahwa aja loh. Mana aja. Ya, ya. Jeruk lemon. Kenapa? Enggak ada biji. Makanya dulu saya juga dulu pakai, waktu saya baca-baca lagi, oh iya ini bener nih. Jeruk itu, jadi kan jeruk ini kan ditumbuhkan dari biji. Ya, ketika dia tidak ada biji, maka dia dikembangkan di lab. Nah, sekarang kembali ke soto. Kenapa orang pakai soto? Orang makan soto pakai ini. Karena sotonya udah habis enzimnya. Sotonya itu kalau Anda lihat kan dipanasin. Kasih santan bla bla segala macam kan gitu kurang lebih lah. Kasih beginian supaya dapat enzimnya. Jadi kata kuncinya apa? Di sini ada enzim. Kalau enzim Anda itu baik, maka dia akan menseimbangkan kolesterol. Itu sebabnya ketika Anda minum jeruk nipis, dikasih madu kayak begini, kolesterolnya lama-lama turun. Kenapa? Enzimnya dibenerin. Karena sudah saya bilang tadi kan, ini beliau-beliau kayak begini nih, ketika bikin masalah, masalah di mana? Sini. Kenapa dia bikin masalah? Karena dia menguras enzim. Jelas ya? Itu sebabnya banyak orang, tanda-tanda saya kekurangan enzim apa? Mau dikasih tahu? Nanti tersinggung lagi. Ngantuk habis makan. Ngantuk setelah makan itu tanda tubuh kita kekurangan enzim. Ngantuk adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang diciptakannya dalam tubuh manusia untuk apa? Untuk meresetting tubuh. Itu ngantuk. Dan akhirnya orang kan tidur. Kenapa Nabi SAW tidurnya, kalau Anda mau sehat mulai sekarang, perhatikanlah jam tidur. Tidur terbaik adalah tidurnya 8 jam satu hari. Dan itu tidurnya Nabi. Kalau orang tidurnya 8 jam satu hari, maka otomatis tubuhnya akan ngereset. Kalau direset, maka enzim akan lebih diperbaharui, hormon diperbaharui, semua diperbaharui. Jadi ketika ada orang makan kayak beginian dan dia ngantuk, tubuhnya udah kehabisan bahan baku untuk mengolah ini. Sehingga caranya gimana? Ya kurangi atau stop makanan-makanan yang nguras enzim. Salah satu makanan yang menguras enzim apa? Salah tiga. Minumlah dengan tangan kanan, jangan minum dengan tangan kiri. Tahu? Udah pernah share? Ada tiga makanan yang nguras enzim luar biasa. Yang pertama apa? Nasi putih. Nasi putih. Ya, makanan gue banget tuh. Nanti saya kasih solusinya. Yang kedua, tepung, terigu, dan anak turunannya. Yang ketiga, gula pasir. Tiga makanan ini nguras enzim. Itu sebabnya orang biasa habis makan nasi padang ngantuk gak? Ngantuk, karena sebagian besar sudah terkuras enzimnya untuk mengolah itu. Nasi padangnya gak keliru, nasi padangnya gak masalah. Kitanya yang kekurangan enzim. Enzim dapat dari mana? Dari ini, ya, dari ini, dari ini, dari ini. Sering dimakan? Enggak. Ketika makanan masuk, bingung dia, nih ngolahnya gimana? Ya udah kita istirahat dulu aja deh. Gitulah kurang lebih. Paham ya? Jadi ketika makanan masuk enggak bisa diolah, tubuh ngapain? Kita rehat dulu deh sebentar. Kita panggil pasukan yang lain gitu kan? Ya suruh tidur. Konsepnya begitu, Pak, Bu. Ya. Jadi kalau kita memahami konsep ini, maka ini Pak Abu akan jadi sarapan ya, atau mungkin makanan pagi, siang, malam kita tiap hari, dan dia akan memberikan sensasi rasa kenyang. Karena Pak, kita bukan makan buat kenyang, tapi makan buat nutrisi. Sehingga nanti kotaknya masih ada lagi nih. Ketika nanti ibu bapak di rumah, sarapan paginya udah bukan lagi pakai nasi uduk, nasi goreng, dan gorengan, tapi sarapannya pakai alpukat kayak begini, lalu Anda korok alpukatnya, lalu Anda tambahkan dengan madu, lalu Anda tambahkan dengan jeruk nipis sedikit, Anda tambahkan sedikit dengan coklat bubuk, maka Anda akan kenyang sampai sore. Kenapa? Karena bahan baku dan reseptornya udah dapet. Sedangkan nanti kita kekurangan gizi, gampang. Nanti Bapak Ibu tinggal pegang pinggangnya, ada lipetan nggak? Kalau pinggangnya ada lipetan, maka kalau pinggangnya ada lipetan, maka bisa dipastikan Anda masih punya deposit energi yang belum kepake, gitu loh. Jelas ya? Jadi ibu-ibu ini sepertinya juga perlu berpikir untuk membuat slim sedikit lah badannya. Dengan cara apa? Ya, ikutin aja pola-pola Nabi kayak begini, simple kok. Dan produknya Allah. Ya, jauh lebih gampang ya. Jadi alpukat. Ya, alpukat. Saya lagi suka bikinnya tuh alpukat. Saya kasih, ini kan bubuk coklat murni. Bubuk coklat murni itu seratnya tinggi banget. Ya. Jadi sarapan itu cobalah mulai hilangkan persepsi makan itu harus ada nasi. Makannya makan buat gizi, belum tentu ada nasi, sehingga nasinya, oke, nasi putih saya bisa ganti apa? Sekarang kita kembalikan, Anda makan nasi putih buat apa? Ya buat kenyang, oke lah. Tapi kalau dalam bahasa Hindunya, bahasa simpelnya, kita makan nasi itu untuk karbohidrat, betul? Karbohidrat ada di mana? Buah, sayur, ada karbohidratnya. Bahkan justru jauh lebih banyak karbohidratnya, karena jenis karbohidrat yang kompleks. Nasi, ada karbohidratnya? Ada, cuman dia udah cerai sama temannya nasi yang bertugas menjaga karbohidratnya supaya tidak bikin melonjak indeks glikemiknya, namanya apa? Namanya bekatul atau sekamnya. Sekamnya dibuang sama orang, dikasih ke ayam. Manusianya kena kencing manis, ayamnya lincahnya luar biasa. Kenapa? Karena ayamnya makan serat yang harusnya ada di dalam kulit beras tadi, gitu loh. Jelas ya? Apalagi ayam broiler, ya. Saran saya jangan makan ayam broiler, jangan makan. Ya, termasuk produk-produk, jadi ibu-ibu sekalian yang saat ini saya perhatikan ya, banyak sekali inflamasi atau karatan pada tubuh wanita. Dan yang paling sering itu penyebabnya adalah dari kosmetik. Kosmetik ya. Kosmetik itu sebagian besar bahannya, ada satu bahan yang dikenal dengan endocrine disruptor. Endocrine, nanti googling aja, browsing. Ya, lihat namanya. Anda ketik aja types of endocrine disruptor, nanti akan ketemu tuh. Dan sebagian besar ada di produk toiletries kita, termasuk salah satunya triclosan. Triclosan tau? Pernah kenalan? Gak usah kenalan, tapi dia ada di sabun antiseptik kita. Ada, dan dia termasuk golongan endocrine disruptor. Ya, endokrin disruptor itu dia ngerusak kelenjar sehingga nanti dia mengambil alih fungsi reseptornya. Dan itu banyak sekali di produk toiletries, baik sabun, sampo, bahkan sampo itu banyak banget. Ya, jadi kalau saran saya, carilah sampo-sampo yang minimal bahan-bahan kimianya. Ya, kayak begitu. Semoga habis kajian ini nggak bingung. Habis ini saya pakai apa? Lipstick, lebih parah lagi tuh. Lipstick, beberapa jenis lipstick itu bahkan ada logam berat di situ. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.